وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, sebagaimana biasa, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-72. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah taala sebagai penjelasan pendalilan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, pembahasan tentang salat. Sebelumnya sudah kita bacakan beberapa poin terkait dengan taharatul badan wasaub wal makan, bersihnya badan, pakaian dan tempat. Begitupun sudah kita bacakan poin terkait dengan satrul aurah, menutup aurat. Sudah dua ya. Yang pertama adalah taharatul badan wasaub wal makan, sucinya badan kita ketika akan sholat, sucinya pakaian kita, dan sucinya tempat yang kita gunakan untuk sholat. Itu sudah kita bacakan poin-poinnya. Lalu kita pun sudah bahas tentang satrul aurah, bab tentang menutup aurat. Apa itu aurat laki-laki? Apa itu aurat perempuan? Bagaimana batasannya? Bagaimana ketentuannya? Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Hari ini bab yang kita bahas adalah bab istiqbalul qiblah. Ya, istiqbalul qiblah. Istiqbal artinya adalah menghadap. Ya, bimakna at-tawajjuh. Al-istiqbal bimakna at-tawajjuh, menghadap. Adapun al-qiblah, al-qiblatu lugatan al-jihah, arah. Istiqbal artinya at-tawajjuh, menghadap. Adapun kiblat secara bahasa al-jihah atau arah. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di sini beliau berkata rahimahullahu rahmatan wasi'ah, wa huwa syartun li sihhati shalah. Menghadap kiblat itu kata beliau adalah syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat. Kalau sholat kita tidak menghadap kiblat, itu tidak sah. Kecuali memang dalam beberapa kondisi yang darurat. Tapi dalam kondisi yang normal, tidak sah sholat orang yang tidak menghadap kiblat. Itu hukum asalnya. Liqaulihi ta'ala. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Surah Al-Baqarah 144 di mana Allah berfirman, Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat wajahmu yang berbolak-balik menghadap ke langit. Nabi menghadap ke langit. Maksudnya adalah beliau menunggu-nunggu turunnya wahyu agar arah kiblat yang tadinya menghadap Baitul Maqdis dikembalikan ke kiblat yang semula yaitu Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat wajahmu yang berbolak-balik melihat ke langit. Kata Allah Subhanahu wa taala. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Dan kami akan mengarahkanmu ya Rasulullah kepada kiblat yang engkau inginkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Ini dia. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Ini kata yang ingin kita garis bawahi. Yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapkan wajah kita, badan kita ketika kita melaksanakan ibadah salat. Itu dalil dari Al-Qur'an, Al-Baqarah 144. Adapun dari hadis Nabi adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang salat tetapi salatnya tidak benar. Lalu Nabi memberikan nasihat kepada orang tersebut. Idza kumta ila salati fa'asbigil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Nabi memberikan arahan, ya fulan, tadi Anda salatnya belum bagus. Anda salat Anda belum bagus, belum diterima kalau seperti itu. Lalu Nabi memberikan apa namanya nasihat. Idza kumta ila salati, kalau kamu hendak melaksanakan salat, yang pertama asbigil wudu. Sempurnakan wudumu wahai fulan. Summastaqbilil qiblata. Kalau sudah sempurna wudunya, arahkan wajahmu ke arah kiblat. Fakabbir. Maka setelah itu takbirlah. Fakabbir, maka setelah itu takbirlah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat yang bernama Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla nahwa baitil maqdisi 16 aw 17 syahran. Kata Al-Barra ibnu Azib, sahabat Nabi, bahwa dulu Nabi pernah salat menghadap Baitul Maqdis sekitar 16 bulan atau 17 bulan. Wa kana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuwajjiha nahwal Ka'bah. Sebenarnya Nabi, kata Al-Barra ibnu Azib, lebih suka, lebih senang seandainya salat menghadap Ka'bah. Fa anzalallah, maka Allah pun menurunkan firman-Nya di ayat yang tadi sudah kita baca, Al-Baqarah 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, maka arahkanlah wajahmu ya Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ini poin yang harus kita pahami betul, bahwa istiqbalul qiblah atau menghadap kiblat adalah syartun lisihhatis shalah, adalah syarat agar salat yang kita kerjakan benar, sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, illa fi syiddatil khauf, kecuali kalau kita berada dalam ketakutan. Artinya hukum asalnya ketika akan sholat wajib menghadap kiblat, illa kecuali fi syiddatil khauf, dalam kondisi ketakutan yang hebat. Syiddatil khauf, misalnya dalam peperangan. Dalam kondisi itu Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita keringanan. Ketika menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah, beliau berkata, min kitalin wa ghairihi, contohnya perang, kata beliau, kondisi perang atau yang lain sebagainya. Idza kana sababu mubahan, apabila sebabnya adalah sebab yang mubah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah 239, Allah berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Tetapi kalau kalian berada dalam kondisi ketakutan karena peperangan sudah dimulai, sudah pecah, dua pasukan sudah bertemu, farijalan aw rukbanan, laksanakanlah salat dengan berjalan atau menunggangi kendaraan. Artinya tidak lagi diperhatikan arah kiblat, sambil berjalan pun tidak masalah salat. Sambil menunggangi kendaraan pun tidak masalah salat. Kalau memang seorang muslim berada dalam kondisi syiddatul khauf, ketakutan yang hebat, ketakutan yang besar. Di sini dikatakan oleh beliau, ai in lam yumkinukum an tusallu salatan kamilah. Maksud dari ayat ini, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, kalau tidak memungkinkan untuk kalian melaksanakan salat secara sempurna, li khaufin wa nahwihi, dikarenakan rasa takut atau sebagainya, fasallu kama tayassara lakum. Maka Allah berfirman, Allah katakan, salatlah sesuai dengan kemudahan yang kalian dapatkan, baik dalam kondisi sambil berjalan ataupun dalam kondisi sambil naik kendaraan, tidak masalah. Yang penting kalian tetap melaksanakan salat. Musyatan ala arjulikum aw raqibina ala dawabikum, baik sedang berjalan dengan kaki ataupun berkendaraan menggunakan kendaraan kalian. Ya, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Qala Ibnu Umar berkata, mustaqbilil kiblah au ghairi mustaqbiliha. Maksud dari Al-Baqarah 239 adalah, silahkan Anda salat wahai orang-orang yang beriman yang berada dalam kondisi ketakutan, baik Anda menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Baik Anda menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Ini berarti penafsiran siapa? Penafsiran Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat Nabi, seorang fuqaha sahabat, ahli fikih di kalangan sahabat, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Al-Baqarah 239, fa in khiftum farijalan aw rukbanan, maknahu mustaqbilil kiblah au ghairi mustaqbiliha. Silahkan Anda tetap sholat baik menghadap kiblat ataupun tanpa menghadap kiblat. Baik dalam kondisi menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Kapan itu diperbolehkan? Inda syiddatil khauf. Kalau kita berada dalam ketakutan yang hebat, ketakutan yang besar. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Nafi, seorang tabi'in, ketika mengomentari perkataan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, la ara Abdullah Ibnu Umar zakara dhalika an Rasulillah. Kalau saya berpendapat, kata Nafi, tidak mungkin Ibnu Umar menafsirkan ayat Al-Baqarah 239 dengan penafsiran tidak menghadap kiblat atau menghadap kiblat, kecuali beliau pernah mendengar penafsiran itu dari baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Jelas para pemirsa Niaga TV? Jadi hukum asalnya, salat yang kita kerjakan itu harus menghadap kiblat, illa kecuali fi syiddatil khauf. kecuali dalam kondisi ketakutan yang hebat. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengecualian yang pertama adalah inda syiddatil khauf. Ketika kita berada dalam ketakutan yang hebat. Adapun pengecualian yang kedua adalah wa naflis safar. Ketika kita melaksanakan sholat sunnah dalam kondisi safar. Melaksanakan sholat sunnah dalam kondisi safar. Ini pun memungkinkan seorang yang musafir melaksanakan sholat sunnah tanpa harus menghadap kiblat. Ya, dikatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, falil musafiri at-tanaffulu rakiban wa masyian wa in qasura safaruhu. Dan bagi seorang musafir, kata beliau, melaksanakan sholat sunnah. Musafir itu diberikan kemudahan melaksanakan sholat sunnah. Rakiban, baik dalam kondisi naik kendaraan, misalnya naik kuda, atau naik bis, naik kereta, dan lain sebagainya. Wa masyian, atau dalam kondisi dia berjalan. Wa in qasura safaruhu. Ya. Walaupun pendek safarnya. Ya, walaupun pendek safarnya. Dikatakan di sini yang dimaksud dengan safar yang pendek, menurut pendapat Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, begitupun menurut Al-Qadi, begitupun Al-Baghawi, yang dimaksud dengan safar yang pendek adalah an yakhruja ila mahallin la yusma'u minhu nida'ul jumu'ah. Ketika seseorang mendatangi satu tempat yang sudah tidak terdengar lagi azan Jumat. Walaupun tentunya batasan ini sulit kita terapkan hari ini. Ya, karena dari Jakarta misalnya sampai ke Bogor tidak ada perkampungan yang putus. Artinya terus bersambung, rumahnya berdempet-dempetan sepanjang jalan. Tidak putus. Ya, tidak putus. Artinya ya akan selalu terdengar yang namanya suara Jumatan. Tapi yang terpenting untuk kita ambil bahwa orang yang safar itu memungkinkan baginya untuk melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan. Lalu dikatakan di sini, hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Jabir radiyallahu ta'ala anhu qal, kana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haythu tawajjahat. Bahwa Nabi itu pernah melaksanakan salat di atas kendaraannya dan mengikuti arah kendaraannya. Nabi pernah melaksanakan salat di atas kendaraannya dan mengikuti arah kendaraannya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat dikatakan nahwal masyrik. Nabi melakukan perjalanan ke arah timur. Fa idza aradal faridata nazala fastaqbalal qiblah. Dan apabila Nabi hendak melaksanakan salat yang wajib, maka beliau pun turun dari atas kendaraan lalu beliau menghadap kiblat lalu salat. Ini yang sering kita sampaikan. Ya. Bahwasanya sholat di atas kendaraan itu adalah sholat-sholat yang sunnah. Apalagi kalau dalam kondisi safar. Zuhur bisa dilakukan di asar. Atau sebaliknya asar dilakukan di zuhur. Maghrib bisa dilakukan di isya atau isya yang dilakukan di maghrib. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Oleh karenanya, hendaknya kita kalau melaksanakan sholat yang wajib tidak di atas kendaraan. Tapi kita turun. Entah itu sesampainya kita di tempat tujuan, misalnya kita dari Jakarta bertujuan ke Bandung atau ke Surabaya, ya sesampainya kita di Surabaya. baru kita melaksanakan sholat. Ya, jam'an wa ta'khiran misalnya. Kita jama' dan kita akhirkan. Wa fi riwayah an ibni Umar, dan dalam riwayat dari ibni Umar, kalau yang barusan hadis Jabir, disebutkan bahwasanya kana yusalli fis safar, bahwa Nabi dulu itu biasa sholat ketika safar. Tapi ingat, kalau sholat wajib beliau turun. Ya, sholat wajib beliau turun. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Lalu dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, kenapa sih diperbolehkan sholat sunnah di atas kendaraan? Ingat, garis bawahi sholat sunnah di atas kendaraan. Wal hikmatu fi dhalik. Adapun hikmah di dalamnya adalah at-takhfifu alal musafiri, sebagai keringanan bagi orang-orang yang safar. Karena safar itu berat. Safar itu tidak mudah ya, apalagi safar jarak jauh ribuan kilo ya, itu berat sekali. Ya, dalam riwayat dikatakan safar itu qit'atun minal azab, potongan dari azab. Berat. Enggak mudah safar itu. Id law syuritul istiqbalu fin nafli 'alal musafir la adda dzalika ila tarkit tanafful. Dan kata beliau, kalau seandainya disyaratkan harus menghadap kiblat ketika akan sholat sunnah bagi musafir, tentunya itu akan menjadikan orang-orang musafir itu malas sholat sunnah, ya, kesulitan untuk sholat sunnah. Au tadi'u masalihuhu fi safarihi, atau dia akan kehilangan maslahatnya dalam safar, ya, kalau dia harus mengubah arah kendaraannya misalnya. Walidzalika lam yushtaratu tulus safar, oleh karenanya tidak disyaratkan menghadap kiblat. Li umumil hajati ila takhfifi ma'al hajati ilal asfar, ya, karena berdasarkan keumuman kebutuhan kepada keringanan dan kebutuhan manusia kepada safar atau perjalanan yang jauh. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau berkata, "Fa in kana raqiban." Seandainya seseorang itu menunggangi atau mengendarai sesuatu, "wa amkana istiqbaluhu," dan mungkin artinya dia bisa, baginya mungkin menghadap kiblat, dan baginya mungkin pula menyempurnakan ruku dan sujud, fi mahmilin au safinatin, di atas perahu misalnya, lazimahu, maka dia wajib. Jadi, kalaupun kita di atas kendaraan, tetapi di atas kendaraan itu masih memungkinkan kita untuk menghadap kiblat, masih memungkinkan kita untuk ruku dengan sempurna, masih memungkinkan kita untuk sujud dengan sempurna, maka kerjakan dengan cara yang normal. Apalagi pesawat-pesawat ya, beberapa pesawat misalnya, pesawat maskapai Arab Saudi misalnya ya, terkenal itu ada ruang khusus untuk sholat. Artinya memungkinkan untuk menghadap kiblat, dan juga memungkinkan untuk menyempurnakan ruku dan sujud. Begitupun misalnya di atas kapal feri, kapal pesiar, atau kapal-kapal besar milik apa namanya perusahaan Pelni di Indonesia, itu sangat memungkinkan sholat. Bahkan ada arah petunjuknya. Arah kiblat ke sana, atau arahnya ke sana, atau ke sana. Itu ada petunjuknya, biasanya di atas kapal feri. Maka dalam kondisi itu, ya, wajib menyempurnakan ya ruku dan sujud. Ya lazimahu, maka wajib baginya untuk menyempurnakan ruku dan sujud. Kenapa? Li'annal maisura la yaskutu bil ma'suri. Karena sesuatu yang mudah tidak gugur dikarenakan ada sesuatu yang sulit. Safar itu kesulitan. Tapi kalau memang masih mungkin sholat dengan cara berdiri, menghadap kiblat, menyempurnakan ruku, menyempurnakan sujud, maka kesulitan itu tidak menggugurkan kemudahan. Al-maisur la yaskutu bil-maksur. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kalian dengan perintah, maka kerjakanlah semampu kalian. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kalian, maka kerjakan semampu kalian. Artinya kalau kita mampu berdiri, mampu ruku, mampu sujud, mampu menghadap kiblat, walaupun di atas kendaraan, kerjakan. Jelas para pemirsa Niaga TV? Kemudian di sini beliau rahimahullah berkata, wa in lam yumkinuhu lazimahu istiqbal inda taharrumi faqat wa in sahula. Tetapi apabila tidak mungkin baginya untuk ruku dan sujud di atas kendaraan, maka dia wajib atau lazim menghadap kiblat saat takbiratul ihram. Itu paling minimal. Paling minimal takbiratul ihramnya saja menghadap kiblat. Insahula, kalau mudah. Artinya kalau enggak mungkin ya lanjut saja. Kalau enggak mungkin. Tapi kalau insahula, apabila memungkinkan dia menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, maka itu bagus. Misalnya, bi an kanat waqifatan wa amkanan hirafahu au tahrifuha. Yaitu misalnya dia kondisinya berdiri dan dia memungkinkan untuk mengarahkan, memalingkan ke arah kiblat, ya. Artinya dia bisa mengendalikan kendaraan tersebut. Au sa'iratan sahlatan wa zimamiha biyadihi, atau dia berjalan dengan santai, ya, dengan pelan, tidak tergesa-gesa, lalu dia memegang tali kendali kendaraan tersebut, itu dia hendaknya menghadapkan dulu ke kiblat ketika takbiratul ihram sebelum dia melanjutkan perjalanan. Wa in syaqqa, tetapi seandainya sulit, bi an kanat usratan au maqturatan, karena ada kesulitan, tidak mungkin kursinya sempit, tidak mungkin menghadap kiblat, sulit. Au makturatan, atau dia tidak memegang kendali kendaraan tersebut. Fala, maka tidak harus dia menghadap kiblat. Tidak harus dia menghadap kiblat. Para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Hal ini berdasarkan riwayat, disebutkan di sini dalam riwayat Al-Imam Abu Daud. Al-Imam Abu Daud meriwayatkan bahwasanya annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi idza safara, apabila beliau safar perjalanan jauh, fa arada ayyatatawwa, dan beliau ikin salat sunnah, istaqbala binaqatihi al-qiblata fakabbara, maka Nabi arahkan untanya ke arah kiblat lalu beliau takbir. Summa shalla haitsu wajjahahu rikabuhu. Lalu setelah beliau arahkan untanya ke arah kiblat, lalu beliau kembalikan lagi ke arah semula, maka beliau berjalan sesuai tujuan yang beliau inginkan. Terus bagaimana ruku dan sujudnya? Bagaimana ruku dan sujud di atas kendaraan? Maka di sini beliau berkata, wa yumi'u ila maqsadihi bi ruku'ihi wa sujudihi. Maka dia cukup membungkukkan badannya ke arah tujuan, ke arah tempat tujuannya. Dia membungkukkan, ya, ketika ruku dan ketika sujud. Wa yajibu kaunuhu akhfadu, dan sujud haruslah lebih rendah daripada ruku. Sujud haruslah lebih rendah daripada ruku. Artinya kalau ruku seperti ini, sujud lebih bawah lagi, harus lebih rendah. Dasarnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, qol ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin, aku pernah diutus oleh Nabi dalam satu keperluan,

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kami telah membuka dua layanan, layanan telepon di 08121998155. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 08129345576. Ada beberapa pertanyaan singkat dari pesan yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama adalah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Kalimantan Barat. Apakah jika anak beramal soleh orang tuanya mendapatkan pahala, dan jika anak bermaksiat orang tuanya mendapatkan dosa? Wallahu alam bissawab, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Ya. Tetapi ada poin yang harus kita pahami bersama, bahwa seorang anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang ayah dan ibu memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya, membesarkan mereka di atas pendidikan Islam. Jadi anak-anaknya harus dibimbing untuk memahami agama, untuk memahami Islam. Ya, ketika seorang ayah atau seorang ibu lalai dalam permasalahan ini, ya dia tidak memperdulikan agama anaknya, ya dia tidak peduli anaknya bisa membaca Al-Quran atau tidak, paham agama atau tidak, tentunya orang tua telah melalaikan kewajiban. Dan kelalaiannya ini menyebabkan anaknya menjadi jahil, tidak paham agama. Dalam Islam, ketika terjadi dosa dan kita memiliki saham sebab, tentunya kita mendapatkan dosa di situ. Karena kita telah tidak menjalankan kewajiban dengan semestinya, dan kita dianggap sudah melakukan kelalaian. Akan tetapi, apabila seorang ayah atau seorang ibu sudah maksimal dalam mengarahkan anaknya, mendidik mereka, menjaga mereka, membesarkan mereka di dalam pendidikan agama Islam, ya, diajarkan Quran, tetapi mereka tetap misalnya menyimpang dan lain sebagainya, maka dalam kondisi ini tidak ada lagi apa beban orang tua secara agama, secara dosa misalnya tidak ada. Walaupun secara bahwa dia adalah anaknya, tentunya terus kita berikan nasihat. Ya. Artinya selama kemaksiatan yang dilakukan oleh si anak itu tidak disebabkan oleh orang tuanya, maka hukum asalnya sudah, apalagi anaknya sudah dewasa. Ini kalau orang tuanya tidak lalai. Tetapi kalau orang tuanya lalai, dia tidak mendidik anaknya, ini bisa menjadi dosa yang terus. Ya, begitupun sebaliknya kebaikan. Apabila orang tuanya mengajarkan kebaikan, lalu anaknya mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh orang tuanya, maka selama anak itu masih beramal, maka si orang tua masih mendapatkan pahala. Berdasarkan hadis Nabi, apabila anak Adam telah meninggal, terputus amalnya kecuali tiga, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh, yad'ulahu, yang mendoakan orang tuanya. Allah alam bisab. Ada penelpon, hamba Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkumpul, Ustaz. Silahkan. Allah yubarik fik. Mau tanya, Pak Ustaz. Kalau sedang safar, bolehkah sholat Jumat dijamak dengan sholat asar? Itu saja, Bapak. Satu lagi, Ustaz. Ketika jamak, sholat jamak, apakah sholat yang pertama dan kedua itu langsung sholat atau boleh dijeda dengan zikir-zikir, Ustaz? Baik, itu saja, Bapak. Baik, ya, tersyukur, Pak. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bolehkah kita dalam kondisi safar sholat Jumat itu dulu, ya? Allah alam bisawab, dalam hadis dikatakan, sholatul Jumu'ati haqqun ala kulli muslimin. Sholat Jumat itu wajib atas setiap muslim, kecuali wanita, anak-anak, dan musafir. Wanita, anak-anak, dan musafir. Artinya seorang musafir, orang yang perjalanan jauh, dia tidak wajib sholat Jumat. Tetapi para ulama mengatakan, seandainya pun musafir itu sholat Jumat, maka sholatnya dianggap sah. Seorang musafir tidaklah wajib mengerjakan sholat Jumat. Yang wajib adalah mengerjakan sholat zuhur. Tetapi seandainya pun musafir itu sholat Jumat, maka sholat Jumatnya sah. Pertanyaannya, bolehkah ketika dia selesai Jumatan, dia langsung mengqasar sholat asar, mentakdim, menjamak takdim sholat asar? Wallahualam bissawab, yang saya pahami dari penjelasan para ulama, tidak masalah. Ya, tidak masalah, dia langsung setelah Jumatan, dia menjamak sholat asar. Yang kedua, masalah dalam menjamak antara misalnya zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, apakah langsung ya langsung dikerjakan ataukah diseling dengan zikir? Wallahualam bissawab, kalau kita baca hadis-hadis dari Nabi, ya ada hadis namanya hadis Jabir, ada hadis Ibnu Mas'ud, ada hadis Umar yang semuanya menceritakan tentang peristiwa perang Khandaq di mana Nabi belum sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya sekaligus, belum zuhur, belum asar, belum maghrib, belum isya. Kita mendapatkan bahwa dahulu Nabi memerintahkan azan satu kali, kemudian qomat empat kali. Azan satu kali, qomat empat kali, dan itu menunjukkan bahwa tidak dipisah dengan zikir. Langsung salam, langsung berdiri, qomat. Salam lagi, langsung berdiri, qomat. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Sering mendengar asatiz menyampaikan bahwa jumhur ulama mengatakan maqam niat itu di dalam hati dan khusus dalam sholat. Kaifiat yang diajarkan niat dalam hati itu beriringan dengan takbiratul ihram. Apakah sah sholat bagi orang yang melafazkan niat secara sir seperti yang diajarkan pada umumnya ketika akan bertakbir dan tidak menghadirkan lagi niat ketika sedang takbiratul ihram? Allah alam bisawab, bukan jumhur ulama, ya. Seluruh ulama mengatakan niat itu di hati. Itu harus digarisbawahi dulu, bukan jumhurul ulama, tapi seluruh ulama, ya tanpa terkecuali, mengatakan niat itu di hati. Hanya saja mereka berdebat apakah perlu ditambahkan dengan lisan atau tidak. Oleh karenanya kalau kita tarik lagi ke pembahasan kita yang lalu, beliau penulis kitab ini, Ibnu Naqib berkata, atau akan dibahas ya, di pertemuan terkait dengan kitab Matan Goyah wa Takrib, kita sudah sampaikan penjelasan bahwa kalau niat di hati tanpa lisan itu cukup. Niat di lisan tanpa hati enggak cukup, enggak sah. Jelas? Karena ulama sepakat mengatakan niat itu mahalluha fil qalb, tempatnya di hati. Bahkan para ulama Syafi'iyah, ya para ulama Hanabilah, Syafi'iyah dan Hanabilah kalau saya tidak salah, yang para ulama Syafi'iyah lah ya, para ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa yustahab at-talaffuz bin niyah, dianjurkan melapaskan niat, mereka katakan tujuannya adalah liyu'inu al-lisan al-qalb, tujuannya agar lisan membantu hati. Jadi tujuan talaffuz bin niyah adalah agar lisan kita ini membantu hati. Itu kata mereka. Oleh karenanya kalau hanya di lisan saja tidak dihadirkan di niat, di hati itu tidak sah. Tetapi sebaliknya di hati saja tanpa di lisan, para ulama sepakat mengatakan sah. Selama dia berniat di hatinya, ya Allah saya niat salat zuhur. Ya Allah saya niat salat asar. Ya Allah saya niat salat maghrib misalnya. Itu sudah dianggap niat. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa di mana, Pak? Saya dari Pak Kadir Pangandaran. Pak Kadir di Pangandaran. Silakan Pak Kadir. Iya. Baik, Bapak fokus ke telepon. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Itu salat sunnah duha apakah boleh dikerjakan 4 rakaat 1 salam? 4 rakaat 1 kali salam. Iya. Itu saja? Iya. Yang kedua, tolong dijelaskan masalah sunnah rawatib. Apakah harus dilakukan sholat apa? Qobliyah, duhur, 4 rakaat. Baik, ya. Itu saja Bapak? Iya, itu saja. Baik. Yang pertama masalah salat duha, wallahualam bisab, yang saya tahu dari penjelasan para ulama, dia dua rakaat. Masna, dua rakaat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, beliau melaksanakannya dua rakaat. Itu yang saya pahami dari penjelasan para ulama. Dan kebiasaan Nabi dua rakaat. Ya, saya tidak tahu ada riwayat bahwa beliau salat duha 4-4. Kalau salat malam ada riwayat. Ya, riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an. Ya. Nabi pernah salat malam 4 rakaat, fala tas'al antulihinna wa husnihinna. Jangan tanya bagus dan panjangnya salat Nabi. Kemudian beliau salat lagi 4 rakaat. Walaupun 4 rakaat ini diperdebatkan oleh para ulama, 4 rakaat maksudnya memang 4 satu kali salam atau 4 dua kali salam. Apakah 4 rakaat ini maksudnya paket, 4 istirahat atau memang sekaligus 4? Ini diperdebatkan oleh para ulama. Tapi ada riwayat yang mengatakan salatul laili masna, salat malam itu 2-2. Ya, oleh karenanya Allah alam bisab, kalau Bapak ragu 4-4 ya sudah kerjakan saja yang 2-2. Karena memang hukum asalnya salat sunnah itu adalah 2-2. Yang kedua, masalah salat sunnah rawatib itu pernah kita bahas di dalam pengajian kitab Matan Goyah wa Takrib. Ya. Salat sunnah rawatib itu ada riwayat 14, ada riwayat 12, ada riwayat 10. Kita mulai dari riwayat 10 dulu, riwayat Ibnu Umar. Bahwa Nabi biasa sholat 10 rakaat dalam satu hari, qobliyah dan ba'diyah. Apa itu? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 10 rakaat. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 ba'dal maghrib, 2 ba'dal isya. Setelah maghrib, setelah isya, 10. Dalam riwayat Ummu Salamah, Nabi berkata, barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, dibangunkan untuknya rumah di surga. Riwayatnya sama dengan riwayat Ibnu Umar, hanya saja tambahannya, qobliyah zuhurnya 4, ba'diyahnya 2. Jadi 12. Jadi kalau kita rinci, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur 2 kali salam, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, total 12. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur dengan 2 kali salam, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ini hadis Ummu Salamah ya. Ummu Salamah atau Ummu Habibah ya. Dari istri Nabi. Ada hadis yang lain, kalau saya tidak salah hadis Abu Hurairah atau yang lainnya, bahwa barang siapa yang menjaga 14 rakaat dalam sehari semalam, maka diharamkan jasadnya dari menyentuh api neraka. Mirip dengan yang 10, bedanya cuma di zuhur. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur 2 kali salam, 4 setelah zuhur 2 kali salam, setelah itu ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Itu rawatib yang dianjurkan. Ya, paling minimal kata para ulama 10 rakaat, itu paling minimal. Paling minimal 10 rakaat. Ada tidak qobliyah maghrib, ada tidak qobliyah isya, ada tidak qobliyah asar? Ada. Ya, tetapi tidak seperti kedudukan qobliyah yang tadi kita sebutkan. Qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya ada berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainal adzanaini as-shalah. Di antara azan dan iqamat itu salat. Antara azan dan iqamat salat. Ya, Jadi tidak masalah kalau sebelum maghrib kita sholat dua rakaat. Bahkan ada riwayat Nabi bersabda, sholu qoblal maghrib rakaatain, sholu qoblal maghrib rakaatain, sholu qoblal maghrib rakaatain liman sya'a. Sholatlah dua rakaat sebelum maghrib, sholatlah dua rakaat sebelum maghrib, sholatlah dua rakaat sebelum maghrib liman sya'a, bagi siapa yang ingin mengerjakannya. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, dari Sairi di Tabalong, Kalimantan Selatan. Apakah ada tuntunannya tambahan dalam wirid sholat lima waktu yang sesuai sunnah setelah baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, lalu ditambah dengan ya latifu ya kafi? Yang saya tahu tidak ada. Yang saya tahu tidak ada ya. Silahkan dibaca kitab-kitab para ulama seperti kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi, ada bab zikir salat dalam kitab Bulughul Maram, ada kitab-kitab yang lain banyak sekali, kitab-kitab zikir salat. Ya, ada Syekh Said bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah menulis zikir-zikir. Itu yang saya tahu tidak ada. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Ummu Hawa ya, di Ummu Hawa di Bener Meriah Ustaz. Silakan Ummu. Tadi pembahasan Ustaz tadi, Rasulullah perjalanan safar mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraannya. Apakah kalau kita safar tidak mengerjakan sholat sunnah lagi ya Ustaz, selain qobliyah subuh ya Ustaz? Baik. Karena yang wajib aja dikurangin ya Ustaz. Satu lagi, kalau kita safar ingin mengqasar atau menjamak, kalau maghrib 3 rakaat menarik isya ke maghrib, apakah maghribnya itu tetap 3 rakaat ya Ustaz? Maghribnya. Iya. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul, apa yang Ibu sampaikan betul, bahwa ketika kita sedang safar, yang wajib saja diberikan keringanan dari sisi waktu pengerjaan itu fleksibel, dan jumlah rakaat pun dikurangi ya. Dan dalam riwayat bahwa Nabi dalam kondisi safar tidak melaksanakan sholat sunnah kecuali dua. Yang pertama adalah qobliyah subuh, itu selalu dikerjakan oleh Nabi, baik dalam kondisi mukim atau dalam kondisi safar. Yang kedua adalah witir 3 rakaat, itu selalu dikerjakan oleh Nabi, sawaun kana mukiman au musafiran. Sama saja baik ketika Nabi dalam kondisi mukim sallallahu alaihi wasallam ataupun beliau dalam kondisi musafir. Itu yang pertama. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa dilarang. Tidak dilarang. Ya, kalaupun dia ingin melaksanakan, boleh-boleh saja. Artinya, kebiasaan Nabi hanya melaksanakan qobliyah subuh dan witir, itu belum tentu menunjukkan larangan. Ya, karena sekedar kebiasaan itu belum tentu menunjukkan larangan atas yang lain. Ya, itu tidak menunjukkan larangan. Artinya kalaupun ingin melakukan, silahkan dengan batasan-batasan yang tadi sudah kita sampaikan. Adapun maghrib di jamak, dia tetap 3. Ya, kalau zuhur menjadi 2, asar menjadi 2, isya menjadi 2, kecuali maghrib dia tetap 3 rakaat. Karena maghrib adalah witirnya siang. Kata Ibunda Aisyah, ammal maghrib ya fa innaha witrun nahar. Maghrib adalah witirnya siang. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada bela diri dari Islam? Dan apakah ada tenaga dalam dan yang bukan dari jin? Masya Allah. Apakah ada bela diri dari Islam? Kalau bela diri dalam arti umat Islam, dalam syariat Islam mengajarkan satu jenis bela diri, yang ada dalam Quran itu berkuda, ya, berkuda, menaiki kuda. Lalu dalam hadis disebutkan, dalam Quran dikatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah mir ribatil khayl, ya, berupa menunggang kuda. Dalam hadis dikatakan rimahah, yaitu memanah. Itu kan bagian dari bela diri. Lalu sibahah, berenang. ya, berenang, rimahah wassibahah. Ya, tapi kalau aliran bela diri Islam, umat Islam melahirkan banyak aliran bela diri misalnya. Tapi kalau Islam itu sendiri ya memerintahkan untuk bela diri, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai dari oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat ya itu lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Itu Islam mengajarkan secara umum saja. Dorongan untuk kuat ya, bahkan Allah katakan wa'idu lahum mastata'tu min quwwah, persiapkan kekuatan yang mampu kalian persiapkan. Ya, secara umum. Adapun secara aliran tidak. Tapi umat Islam mungkin ada aliran apa namanya dulu Turki Utsmani ya, ada pasukan elit apa Janissari atau apa istilahnya itu melahirkan aliran apa tipan pokan atau apa istilahnya kita baca dalam buku ya. Ada misalnya di saudara kita di Muhammadiyah ada apa tapak suci, macam-macam lah organisasi memiliki apa memiliki bela diri masing-masing ya. Di Persis Tipan misalnya kan, atau di organisasi yang lain ya milik kaum muslimin ya, mereka berusaha mempelajari bela diri dan itu saya rasa bagus. Apakah ada bela diri dalam arti tenaga dalam dalam Islam? Wallahualam bisab, sejauh ini saya belum tahu ada tenaga dalam dalam versi Islam. Ya, apakah ada tenaga dalam yang tidak menggunakan jin? Umumnya menggunakan jin. Apakah ada yang enggak menggunakan jin? Saya enggak tahu. Ya, tetapi biasanya tidak bisa dilepaskan dari interaksi dengan jin. Wallahualam bisab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Nurul Jambi, tetangga sebelah rumah kami sering mengintip ketika kami mandi. Ketika ditegur marah, ayam mereka juga setiap hari tidurnya di pekarangan kami sehingga bau kotorannya mengganggu sekali. Ditegur juga marah. Apa perbuatan tersebut zalim? Iya, sangat zalim. Bahkan bukan hanya zalim. Ini harusnya suami ibu marah harusnya. Jangan dibiarkan mereka mengintip begitu. Tidak diperbolehkan ya. Berdosalah ketika kami menjauhi mereka ya. Memilih teman yang baik itu perintah syariat. Kalau kita merasa tidak sanggup menasehati mereka, maka pilih teman-teman yang baik ya, dan menjauh dari teman-teman yang buruk. Dan itu menunjukkan bahwa dia orang yang sangat awam, lemah, lemah iman ya. Padahal dalam Islam memuliakan tetangga itu wajib. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Jadi hendaknya ibu bersabar dan berusaha membalas dengan kebaikan ya, idfa billati hiya ahsan, balaslah dengan baik. Mudah-mudahan Allah berikan dia hidayah, berikan petunjuk untuk mengenal Islam ya. Allah alam bissawab. Baik, ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita kembali bertemu di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.